Mari kita tingkatkan soliditas persatuan dan kesatuan nasional tanpa membedakan bahasa, budaya, bahkan agama di antara rakyat Indonesia yang jumlahnya lebih dari 200 juta. Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Masih ada yang belum disebut? Mana? Jepara. Jepara gue Jawa, wis mau. Mana lagi? Ya Semarang ya Jawa. Hah? Ambon. Ambul. Ya ya kui mau. Nggih. Timur. Udah cerai kemarin talak tiga. Iya Papua, Palembang, dan banyak lagi yang lainnya. Lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Coblos nomor. Sebelum saya lanjutkan, tolong adik-adik yang ganteng jangan pasang spanduk di atas ya, yang belakang nggak ketok gitu, ya nggak kelihatan yang belakangnya.